رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وحسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah, pengajian kitab Irsyadul Ibad yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wonten pengajian kala wingi dijelaskan bahwasannya ketika musuh kula kali panjenengan rupi setan niku berusaha gagalaken kula kali panjenengan liwat maksiat, liwat beberapa dosa-dosa, maka dosa-dosa yang telah kita perbuat yang dihasilkan oleh ajakan-ajakan setan itu bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala lantaran kula kali panjenengan istiqomah ngucapaken zikir la ilaha illallah. Paling sedikit sedina sewengi kita berbaca 100 kali wal istighfar lan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita banyak membaca istighfar dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nganggur-nganggur sambil berjalan, sambil wonten apa mawon kita baca Rabbighfirli warhamni watub alayya, atau kita baca Rabbighfirli warhamni wandur ilayya. Gusti mugi panjenengan nyepuro dumateng kula, mugi panjenengan melasi dumateng kula, mugi panjenengan cedhaken jalan utawa kelakuan sing dadosaken kula tobat, menyadari kesalahan, menyadari perbuatan yang keliru sehingga tidak lagi kembali mengulang kembali. Kadang-kadang kula kali panjenengan mengatakan Rabbighfirli warhamni wandur ilayya. Ya Allah, ampunilah dosaku, kasihanilah, berikan rahmat kehidupanku, pandanglah aku dengan pandangan kasih sayang sebagaimana panjenengan ngopeni, ningali, ngawasi dumateng tiang-tiang sing panjenengan cintai. Dengan sering-sering membaca niku, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nalikane kula kali panjenengan, setan sudah kita kalahkan dengan kalimat zikir, dengan kalimat tasbih, dengan kalimat istighfar, ia masih punya jalan lagi. Giniku menyusup kita liwat hawa nafsu. Kadang-kadang kula kali panjenengan dilem ambek setan, ambek nafsu. Kaono wong sing kaya kon, timbullah rasa ujub. Ujub niku lali nang awake dhewe, yaitu menyombongkan diri. Timbullah rasa riya, ingin dipuji. Napa maneh di kula kali panjenengan ada satu keistimewaan. Lek ne wong diliwat wong, aku mambiki sampean kepethuk nang gene Syekh Abdul Qadir Jalani salaman, wah bangga. Pujian-pujian yang demikian ini kadang-kadang menyesatkan dumateng kula kali panjenengan. Alhasil ana wong muji apa ae tidak kita hiraukan. Sing penting kula kali panjenengan tetap istiqomah, tetap istiqomah. hasil daripada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai membuat kula kali panjenengan menjadi orang yang sombong. Niki pinteri top su. Tetap kula kali panjenengan memperbanyak istighfar dan kalimatut thayyibah. Wabnu abid dunya wal baihaqi, diriwayatkan saking Imam Abid Dunya wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Khabara nekani sapa malakul mauti, malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Dee nekani rojulan ing sijine wong, yamutu kang tas mati sapa rojul. Nalikane dhek ndelok fasyaqqa mongko bedah sapa malakul mauti adahu ing pira-pira anggota badane wong sing sik tas mati ku mang goleki falam yajid mongko ora nemu sapa malakul mauti amalan ing kelakuan khairon kang bagus didelok awake sing tas dikubur ngeten iki. Iya. Kok gak mambu baleng apik blas ngene. Iya. Biasane wong lek rokokan niku iya. Mambu rokok. Lek ne mambu lenga wangi, mambu lenga wangi. Didelok diwalak-walik gak ana kelakuan bagus blas ngeten. Dados para hadirin iya. Lek kapan kula kali panjenengan ngelakoni api niku membekas dumateng awak kula kali sampean. Kadang-kadang bekas dari perbuatan yang baik niku iya membekas tanggene awak kula kali sampean. Sehingga pakaian atau apa saja yang menempel pada kita kadang-kadang saking kuate pengaruh amal baik niku mengalir utawa mempengaruhi nanggene pakai pakaian. Terus mari ngono, pakaian yang telah pernah menempel ngeten niki nanggene kebaikan, maka itu menimbulkan satu barokah. Hal itu banyak disaksikan. Mergane golongane wong Wahabiyah, golongane Muhammadiyah, Irsyad Sakti tunggalane gak percaya ambe iki krana amale pas-pasan. Iya. Yeah. Rumiyin wonten gini satu cerita. Cerita niki cerita. Cerita niki kejadian temenan. Siji dino. Wonten uang niki uangnya dablet. Lonjo nang gini pasar. Jenenge wong Yaman, wong Arab ya. Yeah. Kebiasaan mereka. Lek ni tuku daging niku gane diwadahi. Tuku sampil langsung dilagi ini plek. Ngeten. Bareng boleh teko pasar, delok rame ngene masjid iku. Ono apa rek? Ono wong mati, melok delok, delok tok. Ben neda sing mati ku wong soge oleh selawati 1000 anak lumayan ah. Iya. Yeah. Didelok dadakno wong sembahyang kabeh. Tiang sembah sembahyang. Pun. Apa sing mati? Wong iki wong saleh ngene-ngene ngoten. Untuk kaji ayat tenes, mari bisa. Iya. Bareng tiyane mboten melok sembahyang. Jenenge daginge ya dhewe kene. Mlebu nang masjid tak delok ngeten to. Mulih. Bareng mulih kok suwe kon. Aku mang liwat alun-alun gini masjid akeh wong. Tibane ana wong mati. Terus ya tak delok aku tibane sapa bersaku oleh selawat tibane enggak tibane wong kiai do ya gak oleh selawat aku mule. Dagingi telat dikodok. Bareng wis suwe pirang-pirang jam. Biasane rong jam iku wis gembu. Bareng dipadel pas sampai pirang-pirang jam atos sian. Gak gembu-gembu. Diceluk akhir. Kon nang tuku nang ndi jenenge? Jenenge tuku daging nanti, ya biasa nang langganan nih itu nang gini itu jelon, daging apa ini mulai mang di godok gak mateng-mateng ini gak ngerti, takut noai Kon mang tuku yo apa sih ceritane iki? Dan iki wae akhirnya. Lho yo gak salah kon. Daging iki mang kena pengaruh. Pengaruh yo apa? Kon mang nekani wong mati sing ana ngene kono barokah e. Wong sing mati ku mang sing kon sembahyang man sholla ala maghfurin ghufirala. Sopo sing nekani nyembayangi wong mati sing disepuro ambek Gusti Allah, barokah iku mang disepuro. Akhire jenenge daging iki wau gak kena diobong. Iki lho barokah kelakuan bagus sing akeh bisa nyumrambahi nang kene wong akeh. Unsur barokah iku ana. Dudu wonge sing gawe barokah, tapi Gusti Allah liwat apa? Liwat kelakuan bagus. Kelakuan bagus iku saking akeh bersinar. Bersinar niki tumrambahe nang kene wong akeh. Wong Jawa gawe ringkes barokahi ya. Kadang-kadang kula kali sampean ya biasae ya. Ono wong mati. Biyen waktu haji gawe pakaian umroh. Ya. Mari ngono, pakaian umroh di kumbah ambek banyu zam-zam, digawe umroh terus. Kuasane Gusti Allah, tiang niki wau mati. Kengken nitipno pakaian umroh niku wau. Lah niki kejadian, pokoknya bukan semuanya harus begitu, tidak. Satu keistimewaan. Bareng wis suwe, iya. Wis mati oleh pirang-pirang 10 tahun, Masya Allah. Mayit sing ana jerone jinik pang wis acur, pakaian ihram isik wutu. Kene apa? Krono digawe mubeng-mubeng nang kene gak? Kaba. Ada pengaruhnya itu ada. Iya. Yeah. Bareng niki nggih ngoten, bareng malaikat delok wong mati anyar iki delok. Diutak-utik gak mambu blas ngene. Mambu selawat enggak, istighfar enggak. Nggih ya. Delok wong nggih ganteng, diutak-utik ngeten. Tsumma syaqqa qalbahu. Mongko kari-kari menuju dibuka sapa malaikatul maut qalbahu ing atine didelok. Lek gak ana pengaruhne kabeh iki tak delok atine ae. Bene wong iki biyen muni zikir dengan hatinya. Didelok atine wireng, gak mengandung kalimat ikhlas blas. Falam yajid mongko ora nemu sapa malakul mauti fihi ing dalem qalbun, dalam hatinya tempat pusat niku wau tidak menemukan khairan ing kebagusan blas. Atine gak mampu bagus blas. Ya Allah, padahal wong iki cedhak masjid omahe kok kaya ngene, ngoten jare malaikat iki ya. Terakhir fafaqqa lihiyaihi. Mongko buka, memaksakan diri sapa malaikat niku wae buka lihiyaihi ing uang loro ne. Niki lho napa uang niki jenenge? Bahasa Indonesia napa niki? Graham, graham niki. Cangkeme digowor grek ngeten. Bekne nemu wonten lho, nggih ya. Fawajada mongko nemoni sapa malakul mauti tarfalisanihi ing pucuk lisane ilate niku wau lasikon hale nempel bihaqqihi kelawan cetak-cetak niku napa niki nggih ya cetak niku nggih ndukure lambe niku nggih ya ternyata di situ ada yaqulu la ilaha illallah. Ada bekas bekas napa kalimat la ilaha illallah niku wau ana bekase ana pengaruhe nang ngene lisane niku wau iki rupane ketok putih iki pengaruhne ngomong la ilaha illallah nggih yeah. Diaturno nang ngene Gusti Allah niki Gusti tiang potongane lorek kula goleki mulai sikile putih-putih boten enten cuma onten setitik tenggene cetak ini iki. Bekase muni la ilaha illallah. Mungkin dia ini iki ngomong utawa ngucap la ilaha illallah niki hitungane mek hitungan puluhan mboten tok mboten kate atusan niki. Masalah tiang niki lorek. Para hadirin bareng diaturno faghufira mongko den sepuro sapa lahu nang jene wong sing niku wau. Nemu kalimat mek siji. Bi kalimatil ikhlasi kelawan sebab ana karene bekase kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Kita perbanyak. Bekne di salah satu utawa di selah-selah kula kali panjenengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah niku diterima ambik Gusti Allah. Nanti akan diceritakan pengaruh bacaan-bacaan kalimat thayyibah dalam kehidupan niki. Wa Abu Dawud lan ngriwayataken sapa Imam Abu Dawud, wa Ahmad lan Imam Ahmad an Mu'ad mangkana dawuhi Kanjeng Nabi man sapane wong kana ono apa akhiru kalamihi akhire ucapane man iku la ilaha illallah dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga. Tapi para hadirin sekalian, jarine Kanjeng Nabi yamutul mar'u ala ma'asha alaihi. Matine wong iku ndelok kebiasaan uripe. Iya. Krana wong niku lek wis gawat eling kebiasaane. Iya. Umpama kula kali sampean kesandung, biasane nyeluk mbok, aduh mbok ngoten. Iya. Lek biasane muni tuku sego, sego cak pencuk, ya muni sego cak pencuk, ngoten mawon ya. Bareng dilebok ngene, kepethuk malaikat Israel, sego cak pencuk, ya wis. Iya. Tapi lek kula kali sampean sering-sering kali kula kali sampean umpama nganggur-nganggur, mikir-mikir, gak kuat, ya, timbang diterusno gari penyakit sampun muni la ilaha illallah. Kok sik nyantol maneh? Sampean mondok la ilaha illallah. Gak ono sing nyelesekno beban pikiranku kecuali Gusti Allah. Setiap kula kali sampean menemukan itu kita memanggil Allah. Di saat kula kali panjenengan kritis menghadapi sakaratul maut, yang keluar dari lisan kula kali panjenengan adalah la ilaha illallah. Lek kula kali sampean memungkasi mengakhiri ucapan kita dari dunia kalimat la ilaha illallah, sing pasti kula kali sampean dilebokno swargane Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi Gusti Allah nulungi dumateng kula kali panjenengan membiasakan dzikir bertasbih mengisi kehidupan kula kali panjenengan. Nas'alullaha. Nyuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah Al-Karim sing loman. Sugih al-wudu al-wadud kang akeh asiye yang banyak kasihannya. Ayak tima yento mungkasi sapa Gusti Allah kalamana ing guneman kula kali panjenengan bi kalimat tauhid dengan kalimat la ilaha illallah. Wa haka lan nyeritakno bercerita sapa imamuna imam kita Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ceritane Imam Syafi'i niki memang benar. Karena napa? Imam Syafi'i ini adalah orang yang tidak pernah berbohong, tidak pernah berkepentingan dalam hidupnya kecuali golek ridhone Gusti Allah. Kadang-kadang ngono ngene, kitab-kitab kuning iku akeh cerita-cerita fiktif, khayal, ngoten. Loh, anane cerita dilebokno nang ngene kene iki kejadian temenan. Lah lek ana wong nyangka kitab-kitab kuning iku critane digawe-gawe, sebabe apa? Deke iku biasa gawe cerita goro yang diprediksi oleh dirinya sendiri. Sehingga menuduh kitab-kitab yang di kitab kuning itu orang-orang yang soleh yang menceritakan cerita-cerita yang ganjil yang sulit ditemukan dalam kehidupan itu disangka gawe-gawe. Karena apa? Biasane dhewe nglakoni kaya ngono. Padahal orang sekapasitas Imam Syafi'i ini ki ibadahe wis kaya ngono. kehidupan tidak ada kepentingan. Malah piambek ini ku waktu melbunang gini, waktu melbunang gini kota Mekah, piambek tidak masuk kota Mekah, digawani ambek rojo itu ada 10 kontainer berupa uang emas. 10 kontainer. Dia melbunang gini Mekah niku wau ingin tidak membanggakan apa-apa kecuali dia itu sebagai hamba Allah nyel. Akhirnya ya napa? 10 kontainer dari uangnya Imam Syafi'i, hadiah dari raja-raja itu dibagi-bagi no. Gak melebu Mekah sebelum uangnya habis. Dibagi-bagi no. Mosok Imam Syafi'i yang demikian ini dalam bercerita ada satu misi, ada satu niatan. Mboten enten. Ya, mergane cerita ini sulit diterima oleh akal karena kejadian yang ganjil sing tidak pernah terjadi umum tapi pernah terjadi diceritakan oleh orang-orang yang jujur. Ceritane ya napa? Raaitu ningali sapa ingsun. Aku ketemu bima kata ana gene Mekah Nasronian ing bekase wong Kristen. Bekase wong Kristen iki Yuda dijuluki mempunyai satu titel bil uskupi kelawan uskup. Uskup iku koyok kiai, koyok wali nih wong Islam ngoten. Sampai dhek iku mang napa? Wis mlebu Islam, julukan iki sik tetep. Iya. Yeah. Sik tetep. Wa huwa utawi seorang yang bekas Nasrani pernah mencapai titel uskup niki yatufu tawaf bil Ka'bati ana gene Ka'bah. Bareng mari tawaf fakultu lahu. Aku takon nang gene uskup niki wae sing wis mlebu Islam. Mal ladzi raghibaka an dini abaika? Ma iku apa? Alladzi utawi barang raghibaka kang nyengitno mangkelno ka ing sira an dini abaika? Tentang agama ne mbah-mbahmu biyen. Apa sing dadekno kon iki mang ninggalno membenci agama-agama yang dinut oleh mbah-mbahmu biyen? Faqala uskup niki wau cerita ngene, badaltu khairan minhu. Aku berani meninggalkan agama-agama kepercayaan mbah-mbahmu biyen sebab aku nemokno barang sing luwe apik tinimbang wae mbahku biyen. Kultu Imam Syafi'i takon, "Fakaifa kana dzalika? Yo apa critane kok agamae mbahmu iku luwe apike barang sing kon lakoni sakniki luwe apik tinimbang wae mbahmu biyen?" Bahaka mongko cerita sapa uskup niki wau li maring ingsun Imam Syafi'i. Ini kang critane. Annahu sak temene kelakuan. Ngene. Sak temene ya raqiba al-bahra. Annahu sak temene kelakuan raqiba. Mengarungi sapa uskup niki wau berlayal al-bahra ing lautan. Dia kepingin nyabrang laut. Nanggiri siji pulau. Kepingin tamasya. Boleh hiburan. Falamma tawassatna. Ketika kita berada di tengah-tengah laut. Ingkasaratil markabu. Perauniku moro-moro pecah. Bocor. Nah ini kan sering ya. Perahu kena tabrak karang dan lain sebagainya. Wassalam tu mongko selamat sapa ingsun ala lauhin. Aku bisa selamat sebab iku aku gecelan sirape perahu niku wau ana kayu sing tak gawe gecelan. Fama zalatil amwaju tudafiuni. Jenenge ombak segara niki fama zalat mongko ora leren-leren terus menerus apa al amwaju pira-pira ombak iku tudafiuni nyerang nang gene aku. Awak diombang-ambingkan ambek ombak sing gedhe. Hatta romatni fi jaziratin, sehingga ombak itu menyampaikan saya pada satu pulau. Nyampe no nang gene siji pulau min jazairil bahri, dari sekian pulau-pulau yang ada di lautan. Bareng aku wis ana daratan, nyoba aku iku mang mudun. Fiha dadaan gene pulau iku mang asjarun kasiratun, banyak pepohonan yang indah-indah. Walaha di setiap pohon-pohon itu asmarun, banyak akeh woh-wohane. Bareng tak rasakno akhla minas suhudi, tak rasakno iku mang luweh legi minas suhudi tinimbang saking madu. Madu sing ana agrene iki lho, sing pas ana tawone terus ana lirine iku pes ngoten, enak ngoten. Wa alyanu lan luweh enak, luweh alus, luweh enak minas zabidi tinimbang susu sing tas metu teko pentile nika. Mbok teko pentile susu nika, susune sapi, mbok susune wedhus. Aku rumangsa ana gono-gono wis slamet enak ana ngene. Wa fialan ing dalem pulau iku mang nahrun, banyak kali, sungai-sungai jarin yang mengalir adbin, yang asalnya airnya niku rasa tawa, enak banyu niku mang bersih ngono, pancen gak ana pabrike nggih, enak. Bareng aku manggene kono fakultu, mongko ngucap, terucap dari kalimat ini awak iki dadakno ketranjur ngomong muni alhamdulillah. Lah kok iso jare wong Kristen lho ngene Pak, kula niki gak ada ya kenalan wong Cina, wong Kristen. Rono nyambut gawe ne ana ngene pasar. Ya, ben niku aktif nang ngene gereja niku aktif. Rono wong iku mang nyambut gawe nang pasar. Kumpul ambek wong pasar. Wong pasar wong Islam to. Dadi dhek niku sering-sering, "Sik, Pak, aku tak anu. Buka apa-apa ning muni bismillah." Yo, kok Kristen tapi iso muni bismillah. Lek pegal-pegal ngono, astagfirullahaladzim. Ya. Karena apa? Lisane niki sudah terbiasa kumpul ambek wong Islam. Jadi niku wonten. Lah niki ngene ngono uskup niki. Asale wong Kristen krana biasa kumpul ambek ngono. Dalam keadaan itu maca alhamdulillah. Akulu mangan sapa ingsun jare uskup niki min hadza samari sanging wiwitan iki, wowoan wiwitan iki. Wa asrabu ngombe min hadza nari sanging kali iki. Hatta ya'tiyallahu ta'ala bil faraji, aku meneng ana ngene pulo iku mang sehingga Gusti Allah nekakno bil faraji kelawan ke jalan keluar. Akhire aku iki mang rumangsa wis marem meskipun ana daerah yang baru. Falamma dhahaban naharu, bareng wis entek apa annaharu awan, bareng ewan wis entek waja'alan teko apa al-lailu wengi, khiftu timbullah satu kekhawatiran ala nafsi ing atase awak ingsun. Wedi apa minat dawabi saking kewan-kewan sing keluar pada malam hari. Kuatir napa merenggut nyawanya. Untuk kangge nyelametno kang ngeten iki fa'alautu mongko munggah ingsun sajarotan ing wiwitan. Daripada ana nisar kok wedi ana apa-apa, ana ula, ana kala jengking, ana ngene, tak munggah wiwitan ae. Sekirane iso turu ana ngene kutu. Wanimtu lan munduru ingsun ala husnin ing adase siji pang sing gwedhe. Falamma kana fi wasatil laili, mongko ketika sudah di tengah malam, wa idan piambee dikejutkan. Bidabatin, dengan suara hayawan yang berjalan. Ala wajil ma'i, kewan iku mang berjalan iku melaku onok dukure banyu. Sehingga rai kaget apa? Tusabbihullaha ta'ala bilisanin fasihin, kewan iki mang dadakno ngomong moco tasbih. Sing diwoco kewan iki mang la ilaha illallah al-ghaffar Muhammadur Rasulullah an-nabiyul mukhtar. Ono suara ngono kaya suarane Habib Syekh, kaget Habib Syekh ta iki, ngeten iki ya. Didelok gak ono, tibane ono iwak. Lho, ono iwak suarane ngalano Habib Syekh iki. Nah, lek digotang bangil oleh kaya akeh. Falamma wasalatid dabatu ilal barri, mari ngono sampe kewan sing maca niki wau, maca ngeten niki wau, sampai metu nang gene daratan. Iya. Nang gene piambeke. Idan bareng tak delok swara iku mang, bareng tak delok sing maca iku mang, ra'suha ra'sunu amatin. Tak delok kewan iku mang jenenge ndase iku kaya ndase manuk. Wapik ngono. Wa wajuha waju insanin, wajah iku koyok mirip-mirip menungso ngoten. Iya. Mboten kene digambarno niki wis. Niki bayangan niki. Wa qawaimu wa qawaimu bairin. Teteke sikile barang iku mang dadakno koyok koyok jaran ngono. Dadi mempunyai tampan yang begitu napa? Ganteng. Suarane iku mang koyo suarane manuk sing indah. Ngoten niku wau ya. Tapi ngomong imuni fasih dengan la ilaha illallah al-ghaffar Muhammadur Rasulullah Nabiul Mukhtar. Niku sing diwaca. Ya. Wa danabuha danabu samukatin. Dia itu mempunyai satu buntut. Buntut niku napa? Ya. Pokoke buntut nganti bang suwe-suwe ya. Buntute kaya buntute iwak apik ngoten. Nggih. Yeah. Fakhiftu mongko ndretek sapa ingsun ala nafsi. Wah wah wah wah. Ana kewan model ngene iki opo iki? Awak urip ana endi iki ngoten iki ya. Panazaltu alon-alon awak mudun kresek kresek minasa jaroti teko wiwitan. Bumbung durung iki ana kewan aneh iki, lain aku. Piambe ini kuwau mudun wa wallaitu hariban mingu sapa ingsun hariban ali melayu golek dalan ngedoi nang kene kewan sing aneh niki wau. Faltafatat ilayya dadakno aku wis melayu ado iku mang jenengi kewan iku mang ana buriku. Duh. Waqalat kate nyuwara. Nyuwara ya apa? Kif Kang, mandeko, sampean kate nang ndi? Tambah dredeg. Wa ila lek sampean gak mandek, lakta tak pangan sampean. Mendek pisan. Aduh, tenek awak iki. Pawakof tu mandek wis aku nurut. Faqalat dadak nos jenenge kewan niku mang ngomong. Madinuka. Sampeyan iki duwe kepercayaan-kepercayaan apa kok wedi nang ngene aku? Ngoten nggih ya. Fakultu tak jawab, wong selama ini yang saya anggap benar itu agamaku. Tak jawab dengan tegas, Nasraniyah. Faqalat jawab jenenge kewan niku, "Wai hak goblok niku." Nggih ya. Kene jarene wong Nasrani ku mang aku Kristen. goblok. Cari kewan di jiwa sini sekolah kalau ni tak nado. Ya, ya khasir. Wong sing bangkrut, wong sing goblok, gak ngerti apa-apa. Irji ilal khanifiyati. Bali ogang pumpung ono kesempatan nang kene agama sing gampang. Fa innaka ngene Kang, sak temene sampean iki halal ta? Sampean iki manggon bifinai kaumin ono pulau ono tanai kaum min mukminil jinni saking pira-pira mukmine wong jin. Iki alami alam jin iki sing sampean nggone iki. Jin sing Islam. Layanju sampean ora bisa slamet minhum saking lingkungan kene illa muslimun kecuali lek sampean dadi wong Islam. Sebabe sampean delok suasana kene banyune enak. Mari ngono gak tercemar ambek pabrik-pabrik wiwitane sesuai dengan yang diharapkan. Krana ngene-kene wong mukmine, wong islami gak beti-beti. Ya, dan sesuai dengan janji Allah, walau amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Fakultu takon nasu, wa kaifal islam? Yo opo? Islam itu ngerti deh. Kolat untungi jenengi kewan itu mang murui. Isyhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ngomong-ngomong la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Fakultuha mongko ngomong sapa ingsun ha ing kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Bareng aku ngomong ngono ketok bungah jenenge kewan niku mau. Faqala tijabatu kewan iku mang ngomong turidul maqamu huna awir ruju ila ahlik. Is saniki apa Kang? Sampean kepingin manggon ana ngene-kene tak dadekno raja apa sampean balik nang keluarga sampean? Lho lek sampean tari ngono masih dadi raja nok kene atuk bali nang bojoku wae. Fakultu jawab ingsun arruju ila ahli. Wis bali ae aku nang kene bojoku masih gak kanca sampean. Ya. Oleh sampean ngono bakalat ya iku mang ngomong umkus makanaka. Wis sampean teni dilu ae. Hatta yajtaza bika markabun. Sampean nok kene-kene engko lek wis ana kendaraan sing liwat sampean numpak pamakas tumakani tanteni wis wa nazalatid dabatu fil bahri kewan iku mang balik nang gene lautan pamaghabat an aini gak suwe teko nyingkrie kewan iku mang hatta marromarkabun warukabun banyak orang ada satu kendaraan yang ditumpangi oleh beberapa penumpang. Fa asartu ilaihim mari ngono aku ngedang nyetop nang gene kendaraan iku mang fa hamiluni dadakno terus ngemot aku fa idan fil margabi isna asara rajulan jumlahe penumpang niku wong 12 kulluhum nasara kabeh ku wong Kristen. Lho tekon di sampean kono gene-gene dipindah dari alam jin langsung nang gene alam manusia. Mari ngono ditakoni. Takon di sampean. Aku kumang kesasar ngene Pak Akbar tuhum mongko nyeritakno sapa ingsun nang ngene penumpang-penumpang sing wong Nasrani kumang khabari tentang cerita saya sampai di sini. Wa qasastu alaihim qissati aku cerita tentang kehidupan saya sampai di sini. Fa aslamu mongko padha Islam kabeh kulluhum sekabehane niku wau. Dari cerita niki para hadirin sekalian, manakala kula kali sampean muni kalimat la ilaha illallah di mana saja-saja berada, semua akan mengenal kula kali sampean. Padane ngene. Kula sampean ana ngene siji ning daerah. Katakan ya, ana ngene ziarah nang ngene ndi ngono. Mari ngono sampean ngomong, jare ne wong ngene Jakarta iki akeh wong bangile. Mari ngono ngene. Aku wong bangil. Otomatis wong-wong sing ana ngene daerah Jakarta sing ana masjid iku mang wong bangil. Koncoku, ngoten iki ya. Setiap ada orang itu mengatakan orang bangil, oh iku boloku. Terus sampean hidup di sekitar orang-orang itu dipantau ambek wong niki wau. Lek sampean ana bermasalah, maka jamaah bangil atau jamaah pasuruan ini akan menolong. Padha ambek kula kali sampean. Di mana kula kali sampean muni? La ilaha illallah. Muni Allah. Jenenge makhluke Gusti Allah tembok barang yo. Allah, aku yo Allah. Mboten. Terus di mana kula kali sampean menemukan satu bahaya? Nanti semuanya itu akan menjadi saksi ning ngene donya sampai ngene akhirat. Muga-muga kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah saged ngelampahi amalan sing baik. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasidin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tardadi qawlan wa fi'lan karumah. Warzuqil kalalan huzurul halalan daima. Bifadlika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyyi. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.